Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam Kitabul Ilm wa Fadli, terkait dengan barakallahu fikum terjadinya pergeseran istilah. Apa yang dikenal oleh salaf pada masa lalu ternyata pada masa kini sudah tidak lagi sama. Barakallahu fikum. Beliau mencontohkan seperti kalimat atau kata fikih. Kalau fikih dalam istilah salaf terdahulu, justru dia lebih didominasi oleh ilmu-ilmu akhirat, ya kan? Ilmu yang membahas tentang akidah, barakallahu fikum, na'am, dan yang berkaitan dengan hati. Tapi untuk masa kita saat ini, fikih itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara zahir, ya, perkara lahiriah. Nah, sholat, puasa, zakat, nah, perkara-perkara yang nampak. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kata beliau, wal lafdhu tsalits, lafaz yang ketiga yang juga mengalami pergeseran dalam pemahaman tentangnya adalah at-tauhid. Nah, ya. Lafaz tauhid. Nah, tauhid ini adalah kalimat yang memang bagus, yang menjadi inti dari seruan para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Nah, tapi barakallahu fikum, tauhid yang dipahami oleh para nabi dan rasul, juga generasi para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in, seiring dengan berjalannya waktu telah mengalami pergeseran. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kalimat tauhid itu barakallahu fikum oleh sebagian pihak dijadikan sebagai batu loncatan. Iya. Di antaranya untuk memperlancar gerakan politik, ya, na'am, barakallahu fikum, tayyib, atau juga barakallahu fikum, gerakan-gerakan yang barakallahu fikum, ya, bertindak, barakallahu fikum, untuk memberontak atau yang semisal dengannya. Nah, kita lihat uraian dari beliau. Waqad kana dhalika isharatun ila an tara al-umura kullaha min Allah ta'ala ru'yatan taqta'u al-iltifatat atau iltifat ila al-asbab wal wasa'id. Dulu kata beliau, kalimat tauhid itu adalah sebuah isyarah agar engkau melihat semua perkara itu berasal dari Allah. Sebuah pandangan yang membuat engkau tidak menoleh kepada selain Allah. berupa sebab dan perantara-perantaranya. Fayuthmiru zalika at-tawakkula war-ridha. Sehingga tauhid itu akan membuahkan sikap tawakal dan keridhaan yang total kepada Allah. Nah, jadi dulu tauhid itu adalah barakallahu fikum ilmu pengetahuan ya yang membuat seseorang itu bersandar kepada Allah secara total. Yang membuat seseorang itu benar-benar yakin kepada Allah. Nah, sehingga dia tidak menoleh atau tergantung dengan makhluk. Nah, itu makna tauhid pada masa itu. Wa qad ju'ila al-an ibaratan an sina'atil kalam fil usul. Naam. Adapun sekarang kata beliau pada masa beliau, kalimat tauhid itu dijadikan untuk sebuah peribaratan barakallahu fikum yang namanya ilmu kalam. Nah, ya. Jadi tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Ilmu kalam itu adalah ilmu filsafat yang barakallahu fikum dimasukkan dalam ilmu syariat. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jadi syariat ini berusaha dipilsafatkan. Nah, dan filsafat berusaha disyariatkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kata beliau pada masa itu tauhid itu adalah ilmu yang barakallahu fikum mendalami filsafat. Yang mendalami ilmu kalam. Barakallahu fikum. Nah, khususnya dalam permasalahan pokok-pokok akidah. Terlebih khusus berkaitan dengan sang pencipta, yaitu Allah. Nah, sehingga mereka berani untuk berbicara dengan detail, dengan dalam tentang siapa itu sang Khalik. Dan kalau barakallahu fikum ya, kita akan masuk dalam perbincangan mereka, sangat mengerikan. Nah, barakallahu fikum. Ya, bagaimana mereka mensifatkan, menggambarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Dan sangat banyak ya kesimpulan dari ahli kalam, ahli filsafat ini. Ujung-ujungnya apa? Mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kesimpulannya, Tuhan itu hanyalah sebuah imajinasi. Dia tidak nyata. Nah, ya. Nanti seperti itu ujungnya. Barakallahu. Dan itu ya teman-teman kita yang barakallahu fikum punya pengalaman ya, yang juga punya teman dengan orang-orang yang belajar filsafat, ujung-ujungnya kayak gitu nanti. Enggak punya Tuhan. Nah, barakallahu fikum. Mereka menganggap Tuhan itu hanyalah imajinasi saja, tidak nyata. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, iya. Wa dzalika minal munkarat 'inda salafi, kata beliau. Padahal ilmu kalam itu termasuk perkara yang mungkar di kalangan salaf. Nah, dan tidak sedikit di kalangan ulama-ulama terdahulu mereka menyusun kitab secara khusus tentang apa? Dzammul kalam, ya kan? Kitab yang ditulis secara khusus berisikan riwayat-riwayat ya dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in tentang apa? Bagaimana mereka memperingatkan umat ini dari bahaya yang namanya ilmu kalam. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau kita mau menarik benang merah ya dari pemikiran-pemikiran dan sempalan-sempalan yang ada, sekte-sekte yang berkembang di dalam Islam, itu ujung-ujungnya adalah ilmu kalam sumbernya. Barakallahu fiik. Nah, sehingga tidak salah kalau ulama terdahulu itu sudah zaman dahulu itu sudah menangkap, ya. Nah, mara bahaya yang akan ditimbulkan dari ilmu kalam ini. Jadi mereka sudah mengarang, hati-hati. Nah, ucapan yang sangat masyhur adalah kalam Imam Syafi'i. Hukmi li ahli kalam ayudrabu bil jarid. Ya, keputusan saya untuk orang yang mempelajari ilmu kalam adalah dia dipukuli dengan pelepah kurma, kemudian dia diarak, ya, barakallahu fikum. Tayyib, di pasar, di mana-mana tempat keramaian orang. Nah, kemudian dikatakan inilah ganjaran bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, itu contoh yang ketiga kata beliau, ya, pergeseran kata atau lafaz barakallahu fikum dari zaman salaf, zaman dahulu, ke zaman yang sekarang. Al-lafzur rabi, kata beliau, lafaz yang keempat yang juga mengalami pergeseran, perubahan makna. Qala Allah Ta'ala, tayyib, at-tadzkir wa dzikr. Nah, ya. Kalimat dzikir. Ini juga termasuk kalimat yang sering dipakai. Majelis dzikir, ya kan? Nah, barakallahu fikum, thayyib. Atau at-tadzkir, majelis tadzkir. Nah. Banyak dipakai. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-55. Allah mengatakan, berikanlah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Jadi ayat ini yang pertama memberikan anjuran motivasi kepada kita semua sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Barakallahu fikum, jangan pernah merasa malas. Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa putus asa untuk terus mengingatkan dan mengingatkan keluarga, saudara, ya, handai dan tolan, family kita, nah, kerabat. Mengingatkan apa? Mengingatkan mereka akan hal-hal yang baik. Mengingatkan apa? Mengingatkan mereka akan hal-hal yang berbahaya. Walakir, terus berikan peringatan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Mengingatkan sholat, mengingatkan orang dari bahaya syirik, barakallahu fiik. Nah, kenapa kata Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Karena yang namanya peringatan itu akan memberikan manfaat pada orang-orang yang punya iman. Artinya ketika seseorang itu imannya lagi bagus, ya, lagi dalam kondisi naik, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan itu akan lebih mudah dia cerna, lebih mudah dia tangkap, lebih mudah dia terima. Nah, sehingga dia ambil dan diamalkan. Tapi sebaliknya, ketika iman seorang itu sedang menurun, ya, barakallahu fikum, hatta malaikat yang turun ngasih nasihat tidak akan mempan. Sampai ada istilah kayak gitu, ya. Nah, malaikat turun pun apa? Dia tidak akan barakallahu fikum berubah. Itu kalau orang yang barakallahu fikum tidak punya iman. Ketika mendapatkan peringatan, ya, tidak memberikan sentuhan sedikit pun pada hatinya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi mengatakan, apabila kalian melewati taman-taman surga hendaknya kalian merumput. Nah, ibaratnya ya kambing, ya kan, ketika melewati padang rumput yang rumputnya seger-seger, hijau-hijau, mereka akan apa? Mampir di padang rumput tadi dan menikmati rumput yang segar. Nah, begitu juga kata Nabi, ketika kalian melewati ya salah satu taman dari taman-taman surga, mampir. Ya, jangan lewat saja. Barakallahu fikum. Nah, baik, iya. Nanti sore insyaallah ada ta'lim mukhtasam min hajul qasidin. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kesempatan ada waktu luang. Ya, kalau mengikuti nasihat Nabi, mampir. Paling cuma 1 jam. Nah, barakallahu. Waduh, ini mepet sama futsal ini. Datang apa enggak ya? Nah, ya. Nah, kasihan sekali, ya kan? Taklimnya itu bisa dibikin bingung gara-gara futsal, barakallahu. Nah, ya. Taib. Bingung. Nah, itu tandanya barakallahu iman yang sedang surut. Nah, padahal Nabi mengatakan kalau ada taman-taman surga, mampirlah kalian. Ketika dibuka majlis-majlis ilm, majlis-majlis ta'lim, mampir. Nah, qalu wa mariyadul jannah. Para sahabat bertanya, yang jenengan maksud taman surga itu apa? Qala majalisuz zikri. Yang saya maksud dengan taman-taman surga itu adalah majlis zikir. Nah, barakallahu fikum. Baik. Fanaqalu dzalika ilal qasas. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu makna zikir di kalangan salaf. Nah, zikir itu adalah ilmu. Ya, barakallahu fikum. Majlis zikir maknanya adalah majlis ilmu. Di mana di majlis itu dibahas kalamullah, kalamu rasul, ya, dibahas tentang dinul Islam, dibahas tentang syariat Allah. Nah, majlis yang membuat kita pandai tentang agama ini. Majlis yang membuat kita benar-benar menjadi seorang muslim yang kafah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tetapi kata beliau, ya, seiring dengan berjalannya waktu, majlis zikir itu mereka bawa kepada makna yang berbeda. Atau mereka khususkan. Apa itu? Qasas. Yang dimaksud dengan majlis zikir itu adalah majlis yang di situ isinya cerita saja. Al-kisah, zaman dahulu kala ada seorang kakek-kakek tua. Nah, terus, ya kan? Jadi isinya adalah cerita-cerita yang memang ada hikmah di situ. Nah, mereka khususkan majelis zikir itu adalah majelis qasas, majelis cerita. Ya, barakallahu fikum. Nah, cerita yang intinya nanti hukuman tentang anak durhaka, bagaimana dia diazab. Cerita tentang bagaimana nanti apa barakallahu fikum orang yang suka memakan harta riba, ya, nah, dan seterusnya. Jadi mereka mengkhususkan majlis zikir itu adalah majlis cerita. Wa ma yahtawi alaihi al-yawm, na'am, majlisul qas minasyutuhi wat-tammat, kata beliau. Nah, dan apa yang terkandung pada hari ini, kata beliau, dari majelis-majelis tukang kisah, tukang cerita tadi berupa barakallahu fikum syatah wa tammat. Cerita-cerita yang barakallahu fikum tayyib, ya, tidak layak untuk diceritakan. Nah, karena yang pertama ditinjau dari sisi keabsahan cerita itu, kebenarannya. Karena memang target dia dari cerita itu sekedar membuat orang terkagum-kagum, ya kan? Nah, sekedar membuat orang barakallahu fikum na'am tercengang karena cerita yang luar biasa tadi. Tanpa memperhatikan apakah cerita itu benar. Ya, apakah cerita itu nyata atau hanya fiktif. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, وَمَنْ تَشَغَلَ فِي وَعْزِهِ بِذِكْرِ الْقَصَصِ الْأَوَّلِينَ. Dan orang-orang yang dia lebih fokus, ya, dia menyibukkan diri dalam nasihat-nasihat, ceramah-ceramahnya, hanya dengan menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. فَلْيَعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُحْكَ فِي ذَلِكَ لَا يَسْبُتْ, kata beliau. Ketahuilah bahwa kebanyakan cerita-cerita yang dinukilkan tentang orang-orang terdahulu oleh para pencerita tadi, itu kebanyakannya, kata beliau, tidaklah benar. Ya. Khususnya apa? Yang sering mereka nukilkan adalah kisah-kisah Bani Israel. Ya. Kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel itu memang banyak yang luar biasa. Ceritanya itu seru-seru. Ya. Ceritanya itu barakallahu fikum unik-unik. Ya, Bani Israel itu banyak cerita. Nah, barakallahu fikum. Nah, terkait barakallahu fikum dengan kisah-kisah Bani Israel, para ulama kita memberikan rincian. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Yang pertama, kisah tersebut barakallahu fikum kisah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebenarannya. Dengan apa? Dengan beliau sendiri yang menceritakannya. Artinya kisah itu benar kalau Rasul yang menceritakannya dengan sanad yang sahih tentunya sampai kepada beliau. Seperti apa? Kisah tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua sahih. Iya. Kemudian juga kisah si botak, si belang, dan si bu, si buta, sahih. Itu kisah Bani Israel. Nah, untuk kisah-kisah yang jelas-jelas sahih, ya, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mensikapinya apa? Meyakininya akan kebenaran kisah itu kalau memang kisah itu ada nyata. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, barakallahu fikum, kisah-kisah Israiliyat yang tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Nah. Yang pertama ditinjau dari sisi barakallahu fikum keabsahannya, ya. Sanad yang sampai kepada kisah itu terkadang enggak ada. Tahu-tahu dikisahkan saja. Ini dari jalannya siapa? Enggak ada, cuman di buku ini dinukilkan al-kisah. Zaman dahulu kala ada demikian dan demikian. Tapi enggak ada sanadnya. Ya, itu sudah lemah sudah. Yang kedua, barakallahu fikum, dari sisi kandungan cerita tadi. Ya. Bercerita dengan hal-hal yang tidak pantas. Tabu, bahkan ada unsur cabulnya. Dan itu terjadi pada para nabi dan rasul. Ya, barakallahu fikum. Nah, jelas kisah-kisah seperti ini cukup banyak dari kisah-kisahnya Bani Israel. Bercerita tentang nabi mereka. Nah, tapi ternyata di dalamnya ada kisah-kisah yang enggak pantas kalau itu terjadi pada seorang nabi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Maka kisah-kisah yang seperti ini, barakallahu fikum, ya, kita tidak boleh meyakininya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, dan tidak kita terima, juga tidak kita kisahkan untuk diambil ibrahnya. Tidak boleh. Tapi kalau untuk menjelaskan contoh kisah yang salah, ya boleh-boleh saja. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau. Yang ketiga, barakallahu fikum, kondisinya adalah kisah-kisah Israiliyat tidak pada poin pertama dan kedua. Artinya kisah ini, barakallahu fikum, tidak ya diikrarkan oleh Nabi, tidak juga diingkari dalam syariat ini. Nah, barakallahu fikum. Maka untuk jenis yang ketiga ini disebutkan oleh mereka para ulama, barakallahu fikum, boleh bagi kita untuk mengisahkannya. Nah, tidak boleh kita yakini akan kebenarannya, tidak boleh juga kita yakini akan kesalahannya. Nah, baik. Itu masuk dalam ucapan Nabi, hadditsu an bani Israil wala haraj. Ceritakanlah tentang bani Israil, tidak mengapa. Itu pada poin yang ketiga ini. Barakallahu fikum, ya. Sekedar istiqnas dalam artian untuk barakallahu fikum menguatkan apa yang sudah ada di dalam syariat ini. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dalam sebagian riwayat itu lebih detail ceritanya dari apa yang ada terdapat di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Di sini akan beliau sebutkan contoh kisah-kisah yang batil, tidak benar, tapi sudah tersebar di kalangan barakallahu fikum kaum muslimin. Kama yang kuluna anna Yusufa alaihi salam halla naktahu. Nah, contohnya. Wa annahu ra'a Ya'quban addan ala yadihi. Contoh kisah yang tidak benar itu adalah dinukilkan oleh para ya pencerita tentang detail peristiwa yang terjadi pada Nabi Yusuf tatkala beliau digoda oleh Imra'atul Aziz. Ya, kalau dalam Al-Qur'an enggak disebutkan namanya, Imra'atul Aziz, istri seorang pejabat Mesir. Tapi di dalam tafsir disebutkan namanya itu dari kisah Israiliyat, namanya Zulaikha. Zulaikha. Nah, itu versi Arabnya ya. Nah, kalau versi Betawinya Zulaikha, ya kan? Nah, versi Arabnya Zulaikha. Disebutkan dalam barakallahu fikum oleh para qasas tadi, ya, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, nah, Nabi Yusuf itu sempat ya hendak melepas ikat yang mengikat pinggangnya, tali pinggangnya itu, sabuknya. Artinya hampir melepas celananya, hampir tergoda. Tapi ketika dia hendak melepas celananya tadi, dia melihat sosok sang ayah Ya'kub yang sedang menggigit tangannya. Nah, jadi dia dapat visual ketika dia hendak melakukan perbuatan tadi, lihat ada bayang bapaknya Ya'kub yang sedang menggigit tangannya. Enggak jadi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Itulah yang menyebabkan Nabi Yusuf tidak jadi barakallahu fikum melakukan hubungan tadi dengan Imra'atul Aziz. Nah, ini kan enggak ada dalam Al-Qur'an keterangan kayak gini. Barakallahu fikum. Ini jelas palsu. Ya, dikatakan oleh Ibnu Qudamah di sini ini palsu. Hadza khabarun batil, kata beliau. Ini berita yang batil, tidak benar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu contoh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa anna selanjutnya contoh kisah berikutnya, wa anna Dawuda jahaza Uria hatta kutila. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Contoh yang lain adalah barakallahu fikum, ya, Nabi Daud sudah mempersiapkan Uria sampai dia terbunuh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maknanya barakallahu fikum, lebih jelasnya kisah ini adalah disebutkan kalau Nabi Daud itu pernah jatuh hati dengan seorang wanita yang bernama Uria. Barakallahu. Ya. Dan wanita ini ternyata sudah punya suami. Nabi Daud jatuh hati dengannya. Nah, sehingga bermainlah di situ akal bulus. Dengan cara apa? Suaminya dia diutus ke medan tempur yang berbahaya dan kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Tujuannya apa? Kalau suaminya mati, nanti dia yang akan menikahinya. Jadi kan seolah-olah mengisahkan Nabi Daud itu licik. Barakallahu fiik. Subhanallah, ini kisah dalam sebagian kitab tafsir itu dinukilkan dalam menafsirkan ayat tentang barakallahu fikum, ada orang yang iya malaikat yang menyamar menjelma, ya kan, menghadap kepada Nabi Daud dengan membawa kasus, saudara saya ini punya 99 kambing, saya cuma punya satu, ya, waliya na'jatan wahidah, tapi masih pengen ngambil punya saya, padahal dia sudah punya 99 kambing. Untuk nyindir Nabi Daud katanya. Nabi Daud tuh istrinya udah banyak, kaya, tapi kok masih gangguin istrinya orang yang cuma satu. Ini kisah juga batil. Tidak benar. Barakallahu fikum. Tapi itu diceritakan untuk menjelaskan ayat tadi itu tidak benar. Ya, kisah itu tidak benar. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Famithlu hadza, kata beliau, yadurru sama'ahu. Nah, kisah-kisah yang seperti ini, kata beliau, mendengarkannya itu akan merusak. Di antaranya apa? Merusak citra kita tentang para nabi. Oh, ternyata para nabi itu nakalan juga, ya. Nah, akhirnya kesakralan, kesucian para nabi itu sudah tidak lagi terjaga. Nah, kalau para nabi sudah diragukan akan barakallahu fikum kesakralannya, maka agama yang dia bawa juga akan diragukan. Nah, itu dampak buruknya. Barakallahu fikum. Wa ammat syatahu wa tammat, kata beliau, famin asyaddi ma yu'zi al-awwam. Nah, adapun barakallahu fikum, ya, dampak berupa na'am barakallahu fikum, cerita-cerita yang barakallahu fikum ngelindur, ngawur tadi, justru yang paling merasakan dampak buruknya itu adalah orang-orang awam. Nah, yang akan merasakan dampak buruk dari kisah-kisah tersebut. Kenapa? Li'annaha tashtamil ala zikril mahabbati wal wisali wa alimil firaq. Karena kisah-kisah itu mengandung unsur barakallahu fikum, ya, membahas tentang masalah percintaan, ya, hubungan dengan sesama, atau barakallahu fikum hubungan dengan lawan jenis, atau sakitnya orang yang berpisah dengan kekasih. Nah, cerita-cerita cinta. Barakallahu fikum. Wa ammatul hadirin, kata beliau, ajlafun. Nah, dan mayoritas para hadirin yang hadir itu ajlaf. Barakallahu fikum. Ya. Mereka tidak bisa memilah-milah dan memilih-milih, asal terima saja. Naam. Tayyib. Biwatani atau biwatinihim mahsyuatan bisyahawat wa hubbus suar, kata beliau. Yang dengarkan tadi, orang-orang awam tadi, memang hati mereka sudah diliputi oleh syahwat, suka melihat gambar-gambar yang seperti itu, ya, gambar-gambar yang tanda kutip. Nah, ditambah lagi dengan cerita-cerita berbau cabul seperti itu. Nah, fala yuharrak, fala yahriku dzalika qulubahum illa ma huwa mustakinun fi nufusihim fayastaghil fiha narus syahawat fayasihuna wa kullu dzalika fasadun, kata beliau. Naam. Sehingga ya tidaklah menggerakkan hati nurani mereka, melainkan barakallahu fikum, apa-apa yang dia itu sudah tertancap kokoh di dalam jiwanya, sehingga dia lebih sibuk dengan api syahwat, sehingga dia berteriak barakallahu fikum, naam, dan itu akan menimbulkan ya semua kerusakan. Barakallahu fikum. Artinya di sini beliau mengingatkan kepada kita semua, barakallahu fikum, efek dari cerita-cerita ya yang tidak barakallahu fikum, naam, dipastikan, dicek terlebih dahulu akan kebenarannya. Nah, itu akan memberikan dampak yang buruk barakallahu fikum pada umat. Barakallahu fikum. Nah, apalagi orang-orang zaman sekarang ya, mungkin maksudnya bagus ya, mereka mengarang cerita-cerita barakallahu fikum. Tayib, mungkin maksudnya untuk memberikan peringatan atau maksudnya untuk memberikan motivasi ya, barakallahu fikum, tapi cerita-cerita itu adalah cerita-cerita bohong. Nah, dan itu tidak boleh di dalam Islam. Barakallahu fikum. Walaupun tujuannya baik. Seperti juga Nabi mengingatkan umatnya, kita ingin membuat orang tertawa tapi dengan sebuah kedustaan juga tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Warubbama ihtawa, kata beliau, asyata ala da'awi al-aridati fi mahabbatillah wa fi hadha dararun azim. Dan terkadang, kata beliau, ya, cerita-cerita yang barakallahu fikum, yang ngawur dan ngelindur tadi, mencakup atau terkandung di dalamnya pengakuan yang begitu luas terkait dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya cerita-cerita itu akan menggiring seseorang pada klaim, mengklaim dirinya sebagai barakallahu fikum habibullah. Nah, orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka akan lepas dari beban syariat dan boleh bagi mereka melakukan hal-hal yang dilarang. Ini kata beliau kemudaratnya lebih besar lagi. Waqad taraka jama'atun minal falahin falahatahum wa azharu ya misla hadhihi da'awi. Naam, atau da'awa. Dan kata beliau, sungguh ya, sekelompok dari kalangan para petani itu meninggalkan aktivitas mereka bertani. Nah, ya. Dan mereka menampakkan pada diri mereka klaim seperti ini. Artinya karena mereka sudah terpengaruh oleh kisah-kisah tadi, akhirnya mereka tinggalkan aktivitas mereka mencari maisha. Nah, Karena mereka merasa sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sehingga harus meninggalkan dunia secara total. Nah, sehingga mereka menjalani kehidupan seperti apa? Kebiksuan begitu. Nah, jadi enggak lagi bertani, barakallahu fikum, sudah ya, benar-benar meninggalkan dunia secara total, kata beliau. Efek dari cerita-cerita tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu kata beliau lafaz yang keempat yang mengalami pergeseran ya. Zikir yang harusnya majelis ilmu, majelis yang membahas kalamullah, kalam Rasul, mengalami pergeseran menjadi apa? Majelis kisah, majelis cerita. Nah, yang terakhir kata beliau, al-lafzul khamisah, lafaz yang keenam yang mengalami perubahan makna, yang kelima, al-hikmah. Nah, ya. Lafaz al-hikmah ini juga mengalami perubahan, pergeseran. Wal hikmatu al-ilmu wal amalu bi. Hikmah itu adalah ya, ilmu dan amal. Itu namanya hikmah. Orang yang belajar kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari, itu namanya hikmah. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, la yakunu ar-rajulu hakiman hatta yajma'al ilma wal amal. Berkata Ibnu Qutaibah, orang itu tidak bisa dikatakan menjadi orang yang hakim, orang yang bijak, ya, sampai dia mengumpulkan ilmu dan amal. Jadi orang yang hakim itu bukan hanya sekedar pandai mengeluarkan kata-kata mutiara. Naam, ya. Keluar kata-kata indah mutiara, naam. Tapi dari sisi amalan enggak ada. Dari sisi amal ibadahnya, dari sisi hubungan dia dengan sesama buruk. Maka dia bukanlah orang yang hakim. Atau sebaliknya, orang yang semangat beramal tapi dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak layak juga menjadi orang yang hakim. Sehingga orang yang hakim, orang yang bijak itu adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkannya. Waqad sara hadzal ismu yutlaqu fi hadzal zaman al-tibi wal munajjim, kata beliau. Tetapi sungguh pada zaman ini, kata beliau, ya, nama hikmah itu diperuntukkan untuk para tabib dan ahli nujum. Nah, jadi orang-orang yang pandai dalam ilmu perdukunan, ya, khususnya ahli nujum, itu pada masa itu digelari al-hakim. Nah, begitu juga barakallahu fikum orang-orang yang bagus ilmu medisnya itu akan mendapatkan gelar al-hakim. Ya. Al-hakim fulan. Nah, barakallahu fikum. Seperti siapa? Tauma al-hakim. Masih ingat ya? Tauma al-hakim tentang anak seorang tabib terkenal. Nah, namanya Taumah. Masih ingat enggak, Pak? Yang dia belajar otodidak itu loh, Pak. Bapaknya ini dokter terkenal, tabib terkenal. Dan dia punya anak namanya Taumah. Tapi Taumah ini enggak seperti bapaknya, ya, barakallahu fikum. Dia bodoh tapi sok pinter. Nah, dia tidak tahu tapi merasa banyak tahu. Dan dia pun belajarnya tidak berdasarkan bimbingan guru, cuman membaca buku-buku ya, hasil tulisan dari sang ayah. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Akhirnya dia membawa kebinasaan pada banyak pihak. Nah, masih ingat, Pak? Ketika dia membaca resep ajaib dari sang ayah, apa? Harusnya tertulis habbatu sauda shifaun likul lida. Iya. Habba sauda itu, jinten hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Tapi karenanya ini buku-buku lama ya kan, buku udah tua, tintanya itu sudah melobor. Nah, harusnya satu titik jadi dua titik. Jadinya hayyatun sauda. Apa artinya hayya, Pak? Ular hitam. Nah, dia baca ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Wah, ini resep mantap ini. Akhirnya dia buatlah resep itu. Dia kasih ke banyak orang. Ada sakit, hayatun sauda. Tabib, saya sakit ini, hayatun sauda. Cuma satu saja resepnya. Karena dia baca, hayatun sauda adalah obat segala penyakit. Akhirnya tidak lama setelah itu banyak yang tewas pasien. Nah, makan ular hitam. Barakallahu fiik. Nah, dan dia pun hampir tewas. Dia juga makan. Itu bodohnya, ya, tauma al hakim. Nah, barakallahu fiik. Sampai muncul barakallahu fiik ungkapan dari orang Arab. Nah, seandainya keledai itu bisa ngomong, ya, keledainya siapa? Tauma ini bisa ngomong, dia akan berkata, qala himaru taumal hakimi. Berkata keledainya tauma al hakim. Nah, lau ansafad dahru lakuntu arkabu. Seandainya manusia itu mau berbuat adil, harusnya apa? Aku yang menunggangi tuanku. Nah, aku yang di atas, tuanku di bawah. Kenapa? Li anni jahlun basitu wa sahibi jahlun murakkabu. Karena kata keledainya, aku bodohnya itu cuma sekali. Kalau majikanku dua kali. Dia bodoh tapi gak merasa bodoh dua kali. Harusnya apa? Aku yang lebih pantas menunggangi daripada ditunggangi. Sampai ada ungkapan seperti itu di kalangan bangsa Arab. Melalui kasus dan ulahnya tauma al-hakim. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim barakallahu fikum. Ya, pada masa itu para tabib diberikan gelar al-hakim. Begitu juga ahli nujum, ya, pokoknya yang suka magic-magic, nah, eyang-eyang itu barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, yang suka ilmu nujum, itu langsung diberikan gelar al-hakim. Nah, itu adalah sebuah pergeseran yang sangat jauh panggang dari api, meleset jauh. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, monggo Pak.